Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyah fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadil azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Kulolan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kulolan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh kempal wonten ing majelis pengurusan menika mugi-mugi agar kita sami dari akan pengurusan kaca tetap dini Allah dan sama hasanah kulo panjenengan sedaya. Mugi-mugi agar kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ti ya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih nerusaken soal tiyang sing ambisi kepengin ngungkapaken sedaya napa sing disekseni. Niku dianggep tanggane wong bodho mergi alasane pertama ngungkapno segala sesuatu yang disaksikan. Pasti di dalam hal pengungkapan itu banyak sekali membuka rahasia. Entah itu rahasia yang menyangkut orang lain yang harus ditutupi atau mungkin sampai rahasia pengetahuan dari Allah. Terutama rahasia hikmah ilahiyah harupi takdir. Takdir. Nah ini ku sampai diomong nih, diungkap nih, berarti tiang nih ku kalau ku ternyata wong sing khianat sing betul dijebuti Gusti Allah. Ini ku alasan pertama. Alasan kedua, wa aidon lan male fa innal umur mongko sak temene pira-pira perkara al masyhuda ta kang disekseni iku layu tak malu ora bisa digunakan pihak ing dalam umur masyhuda apa ilal isyaratu kejaba nuding wal imaulan tegese nuding nuding jadi penyeksian ini aku dunudin lek penyeksian itu diungkap loh ini jadi buat diibarat orang gua kata-kata ini jadi ora. Wah penyeksian oke. Jadi ini yang terutama nyakut masih udah gaib ya. Perkara sing gaib sing dak iso nyekseni nalika dibuka atine dening Allah dul saged nyekseni barang sing gaib. Niku lajeng diomong. Nek omongane niku kudu nganggo semacam sanepan isyarah. Justru nganggo isyarah niku akan lebih mengena. Sesuatu yang harus dirahasiakan. Yeah. Tapi banyak orang menyaksikan. Niku senajan njaluk kabeh wong niku lek njaluk lek iki iki kepaksa kula omong lek iki kangge conto soalnya. Tapi wong sing usah udah dikandel lek kita kumpul bojone. Nggih ta nggih. Nah, tapi kedadian sing dilakoni wong akeh sing usah kumpul bojone kuwi akeh padha kudu dirahasiakne. Lah, ketika mau mengungkap hal-hal seperti itu, lek kepaksa kudu mengungkap. Kan sing digunakan kan kudu isyarah. Isyarah niku kapas sing di diriku kumpul niku lak isyarah to kumpul niku kumpul bojo lha niku lak ya masih ngaji lah ya kumpul bojo nggih tau sing lanang ya ngaji sing wedok ya ngaji kumpul sak arwah ya kumpul bojo kok tapi kan nek wong sing padha tau ngalamine diisyarahi tok wis ngerti. Kadang nek sing sedek diisyarahi sedek dulu misalnya itu sudah ada kenapa? Gue harap yang jeding gue sampul berjaluk sangu bujumu ya. Sangu adus gue lek orang jaluk sangu adusnya main sunat resik-resik awak tapi lek jaluk sangu sih kan bisa jadi wajib tambah ya. Adus sampai wajib itu kan berarti sak durunge adus ana apa-apa lah itu. Lah iku kan mesti isyarah. Kanggo isyarah. Kados kan Nabi lek gambarne nika nganggo istilah ngrasakno madu. Lah iki Nabi lek kanggo bahasa wong lanang karo wong wedok sing napa? Sing kayak wasani napa niku. Kanggo istilah usai latahu. Sampai kowe iso ngerasakno madu sitik sing ana nggone bojomu lan bojomu iso ngerasakno madu sitik sing ana ning nggonmu. Jadi lha iki bahasa sak isyarah. Tidak langsung sugar. Walaupun itu disaksikan oleh semua orang, nun jane wong sing dewasa wis di bojo mesti ngalami pas ngono terus blak-blakne. Gerak-gerak. Quran pun ngaji isyarah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Bujumu kuwi harsun sawah ladangmu. Mulane lek kowe pengin nekani sawahmu, pengin garap sawahmu yo garap-garapen nganggo cara sing menurut karepmu. Mlebu sawah iki kaya tan yo kenek, kaya kulon yo kenek, kaya lor yo kenek, kidul yo kenek. Bisa karepmu dising penak. Niku lah gambarno sesuatu sing sakjane jelas kabeh wong nyekseni, tetapi nyatane dalam pengungkapannya teng ayat ini mboten ngerti ungkapan sing blak-blak. Nah, napa malih nyangkut soal rahasiane Allah, ngoten lho. Kalau terpaksa itu harus diungkapkan, harus pakai isyarat dan lainnya. Wastikmalul ibarat, utai gunanya tembung. Lek sampai gunanya tembung, sing blak, fiha ing dalam perkara sing diseksenya. Iku ifsahun berarti ngeblak no, maseh no. Maseh ini ngomong sing jidas. Biha kelawan masudah wa isyarun lan nguncarakno lahamare masudah berarti lah terus jadi kuncara bahasa dewa tadi itu vulgar selawaran ngoten mawon terus diomongne. Terus awake lanang wedok terus dinekne nggih apa majang apa piye. Wa fi zalika lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ngebrakno lan nguncarane ibzalwa utawi ana ibtidalwa utawi napa istilah ibtidal nyerahno ing masjidah wa idza'atu halan tegese nyiarno ing masjidah akhirnya perkara sing sakjane tertutup rapat menjadi rahasia akhirnya terumbar akhirnya jadi fitnah. Dan ini pula sing diungkapkan itu orang umum diungkapkan itu orang umum apalagi sampai bertentangan dengan norma, bertentangan dengan batasan-batasan umum. Ini pun jadinya ngiharno perkara yang kudune dirahasiakan berakibat. Ini ku alasan yang kedua. Alasan yang terakhir summa innal ibad. Nulis satu menit tembung ungkapan anha saking masyidah iku lata zidura bisa nambah yoko ibarat haing masyidah illa gomudon kejobo yang malah rumit wan dilakon dan tertutup dari pemahaman barang sing mudah disaksikan watung ini kan jadi watung gitu loh, watu sewe dulu loh watu saman tinggal ya terus saman terus berusaha untuk mengungkapkan watu itu dengan kata-kata dan aku percaya apakah watu itu tanpa dulu loh ya saman ngungkap loh di jalan apakah watu itu watu itu adalah benda padat yang keras yang tidak terlalu kecil dan tidak lembut bergolek kecil kerikil lembut jenisnya wedi terus yang gue ini bingung mak-mak tidak jelas barang wis tersaksikan kok malah didefinisi saya dengan gue ungkapan malah wae satu paham enggak. Nah, lho pemarah ini nyangkut rasa ibadah, nyangkut rahasiane Allah, nyangkut nggih. Niku malah angel. Iso-isone sing nganggo sanepan, nek teng Quran isine nganggo mata, nganggo percontohan. Lah percontohan itu bukan hakikatnya. Percontohan itu bukan hakikatnya. Nggih. Li anna umur kalau saat temennya pura-pura perkara aldau piyata kan bongso rasa maka saya jadi menyaksikan itu pasti pakai rasa gitu ya menyaksikan lagi buktene lagi buktene mesti aku rasa lah isi ini ngomong-ngomongan ini ngurung buktene ini juga ngomong jadi ngurung buktene nah mau sing buktene sing tenang malah gak ngomong gitu malah gak ngomong. Lah kok apa sing dirasakno pengene pembuktian niku wau kok diomongno apalagi niki nyangkut rasa ibadah rasa kedekatan niku mustahil li anal umur karo sak temene pura-pura perkara azau kiyatakan dosa rasa iku ya mustahil mustahil apa idraku haqaiqiha memahami pira-pira hakikate umur dzaukiyah mah ditemu hakikate bil ibarati nutqiyah kelawan tembung kang bangsa ucapan lisan. Bolak-balik kula ngi conto. Jenengan niku wau ngangkat gelas terus jenengan unjuk. Alhamdulillah. Terus enten rasa ta? Enten rasa. Sama terus cerita, rasane yo ngono, Pak. Lafal legi sing kawetu saking dawuh panjenengan niku jenenge ibarat. Ngungkapno nganggo kata-kata niku jenenge takbir. Mengkata-katakan, ngene sebenarnya. Mengkata-katakan sesuatu yang yang menyangkut rasa. itu tidak mungkin bisa dipahami hakikatnya. Maka kata-kata itu bukan rasa. Saat ini sampai muli legi. Napa sing kula krungu legi niku terus kula melok roh rasane legi? Jelas banget. Ya bolak-balik namung cerita legi. Sing jenenge cerita legi iki duduk legi. Nggih. Lha sampeyan cerita legi mboten tok kok kula wis paham hakikate legi, mesti liwate paham mboten liwat omongane jenengan ning liwat kula tau roh rasane legi. Tau roh rasane legi sampeyan oh rasane legi. Bagi wong sing blas urung tau roh rasane legi sampeyan omong legi. Lan hubungane kata legi karo rasa sing sampean rasakno niku kok iso berhubungan niku lha hubungane piye niku lha mboten Allah sing mari ngerti mboten sak. Nah menungso niku pancen banget ambisine ingin mengungkapkan nembungno segala sesuatu sing sakjane enek sing gak kena ditembung. Enek banyak hal yang tidak bisa ditembung loh, ditembung itu diomongnya nganggo kata-kata itu mana-mana. Kok nekat gunanya kata-kata, pasti kata-katanya jadi salah. Dan kok terasa. Ini alasan terakhir. Mengapa orang yang punya ambisi mengungkapno segala sesuatu yang disaksikan dengan kata-kata itu sebenarnya orang bodoh. Kenapa kata-kata itu terbatas? Kata-kata itu terbatas. Balik yang mengutak-utak-utak, dek, ser, les, ngerti-ngerti aku tahu isanya balik. Nges itu apa, dek itu apa, dek-dek itu apa, kata-kata ini gambarnya orang gak bisa ngomong. Tapi saja ini kata-kata, dek, ngerti-ngerti aku enak suara kanan. Suara tahu cedok, biar tahu pacaran dengan SMA, dalam pacaran saya dengan SMA ini aku dijak boyong karo bapake, mergo bapake angkatan boyong di Sumatera, boyong di mana, seraruh kabar dah kok moro-moro dihadian ketemu, kita harus gendong anak ini ya harus gandeng buju ketemu mak, dik, lu ngerti ya, dik itu apa? Jadi itu, gue tangga, gue bisa dirasane tau ya sing krungu, dik, jadi maksud dik itu apa tau? Tapi lek bagi wong sing tau roh rasane dek mesti wis paham gitu. Mergo dek itu isyarah. Lafal dek itu tidak mengungkapkan hakikat. Lafal dek itu hanya mengungkapkan isyarah. Isyarah dari rasa. Dek niku wae. Lek diungkapno niku yo dawa ning ora tok. Mas yo dawa tetep bertele-tele. Isine dek iku apa ya? Dek itu isin, kaget, seneng, pengen danggapyok. Warna-warna, tapi kumpul dari sisi pada saat yang sama. Ini aku lagi terang omongan saya, buru-buru-buru, ya waduh. Dan timbang muni itu akhirnya, dek, makin tak apa-apa. Dan gitu ya, saking jawane soal, tapi pengen diungkapnya dalam satu saat. Tetap gak bisa. Mereka yang jenis omongan yang menungso, mesti ada awal, ada akhir. Tak mahu satu kejadian dan rasa itu tidak ada awal tidak mahu semua red, red ni kau, mungkin red ni jos isaroh kan, red serdet seriut gambar rasa kain cepat, gitu deh. Nah, mana kata-kata itu sebenarnya tidak bisa mengungkapkan sesuatu, buka sesuatu itu tidak bisa sesuatu hakikat. Lah sing bahaya napa ta sing bahaya? Lah ya mending lek sing sampean sekseni niku sesuatu yang hak. Sesuatu yang benar yang sampean rasakan itu benar. Hak ning krana sampean gak kuat nempet pengen ngungkapno hak sing sampean rasakno niku dengan kata-kata. Dan kata-kata itu tidak sesuai dengan apa yang sampean rasakan. Pol-polane pol kata-kata sampean diingkari. Tinggal. Aduh bete terus enek wali sing dipateni wali. Betul lagi. Fa yu'ati moko bisa nekake napa zalika mengkono-mengkono. ngungkapno nganggo tembung kata-kata bisa nekakan nilal ingkari maring pengingkaran wal qadhilan bisa nyacatakan fi ulumis sadah ing dalam pira-pira ngelmune para tuan, para gusti, para pengulu al-akhyari kang pinilih menurut ilmunya para ahli tasawuf yang terpilih mengungkapkan apa yang dirasakan itu sebenarnya hatinya sudah cacat. Karena apa? Ternyata di situ ada dorongan nafsu. Wong ben terus sing tak rasakno. Lah jenenge ngungkapno barang sing sakjane gak iso diungkapno. Kula dawuh sapa Abu Ali Ar-Rudabari, Syekh Abu Ali Ar-Rudabari radhiyallahu anhu. Nggih, sing sering ulama-ulama ini lek manggih perkara sing sing bangsa-bangsa rahasia-rahasia sing lek kepeksa ngomong niku mesti nganggo ungkapan contoh salepan. Sair-sair niku nganggo salepan. Ini salepan. Kata sangat ya, kata sangat. Kalau ada usaha Abu Ali Ar-Rudabari radhiyallahu ta'ala ilmuna utawi ngelmu kita hadakan iki ngelmu suluk, ngelmu tarekoh, ngelmu tasawuf iku isyaratun mung isyarah ngelmu-ngelmu teori-teori yang diomong-omongnya ulama-ulama ahliyati yang daki-daki ini saja mung isyarah karena aku isyarah aja mbok buka mung isyarah sindiran mbok buka. Lah malah gak sudah jadi sindiran. Iku isyaratun isyarat. Faidah soro mongkatu kalane dadi apa ngelmu rahasia. Dadi ku ibaratun tembung lan kata-kata. Khofiyah mongkatu jadi sama. Jadi sama. Melakuwa. Isyarat petunjuk. Melakuwa. Jadi orang usah kita kok melakukan itu dos pun di melakukan ngangkat sikil, jangan nol sikil. Orang malah kata ni melakukan ibu dalam aku. Nek sampai itu terungkap menjadi kata-kata, maka akan menjadi tidak jelas saja. Tak jadi betul jelas leh. Mereka malah tak paham leh. Wa amma dzikru. Niku wau kebodohane wong sing duwe ambisi pengen mengkata-katakan segala sesuatu yang dia saksikan. Niku teori budune wonten tigang macem. Lah saniki lek pengen nyebut-nyebut apa sing dingerteni. Wa amma dzikru ana pura ta nyebut-nyebut liku limaklumen maring sekabehane perkara sing dingerteni. Kok diarani budu niku alasane apa? Kufali adami tafritihi mongko krono ora anane oleh bedak-bedakan atau oleh misah-misahkan wong murid wong sing ngerti man ora bisa bedak-bedakan bainal maklumati antarane piro-piro barang kang wis dingerteni. Iya ta? Dek gak iso milah barang sing mbok ngerteni kuwi ngelmu khusus apa ngelmu umum barang saya mau ngerti ini nek disebut enek sing krungu dianggap barang sing berlawanan apa ora wakot yakun lan terkadang ono iku lahu kedue ngalim wong sing ngerti mah apa ngelmu yahtasu kang dadi khusus apa ngelmu bihi kelawan ngalim. Mereka sering ngelmu nuku sing kali Allah Taala di paring ne, ni ku khusus kalau weta coba omong-omong ne. Jadi pegawai di dunia rahasia ada perusahaan, mesti ditutup kan ya pegawai ini ku tak. Gua kok malah metu cerita orang-orang, oh dibalik cara negara anu ini, cara negara anu ini lah. Pengertian sing ditompo niku wau, pengalaman sing ditompo khusus niku wau malah. Nah, akhirnya terus perusahaane ditiru wong dibajak. Dan barang sing khusus niku, barang sing khusus-khusus niku lek diomongne wong liya dadi dianggap asing. Faidah dakaro mokotot kalane nutur nyebut-nyebut sapa wong sing ngerti. Hu ing ilmu disebut liwih maring liyane wong sing ngerti mau. Istaghroba. Mongko nganggep horib, nganggep aneh. Sapa ghairi hu ing ilmu. Wa ing kana senajan ana apa ilmu iku yen tapi manfaat apa ilmu iku yen tapi ngalap manfaat sapa sapa ngalim bihi kelawan ilmu wa ya wong ngalim mau senajan ilmu itu sendiri kalau yang melakukan dia sendiri manfaat nek dipahami dhewe manfaat tapi kalau dikatakan setiap orang harus sesuai dengan ilmu itu malah seringkali tidak manfaat kadang-kadang madarat. Fa'adha mutafriti mongko utawi ora anane oleh beda-bedakan mengalim bainal maklumati antarane biro-biro perkara kang mesti ngerteni jauh mana pas moco ini kados hikam ngeten iki nggih hikam iki kan sakjane enten sisi-sisi rahasia dibalik hikam sing nyangkut soal pelik-pelik rasane ati sing bagek-bagek. Ini banyak enten yang ngerti itu. Nah, ini aku yang diungkap, no, ngerten-ngerten, yang kalau diomong ini, abah. Jadi ini malah jadi fitnah. Ya, saya ini pengertian-pengertian yang umumnya orang ngerti. Ini aku mau lah yang diomong-omong. Ini ngerti lagi. Saya yang ngerti supaya akhlaknya awak dia meningkat apa. Iya, itu mau lah, ya. Betul tak? Wah, sakjane malaikat ini. Tentu asli ini, ya, nopo. Upama sampean ruwo tenan rasa diomong nek. Mergo niku khusus. Nek sampe diomongne wong ya dadi aneh. Dadi horib. Betul. Lah nek sampe nekat. Nah, Pak Adam mutafriki mongko utawi ora anane oleh beda-bedakan wong alim bainal maklumati antarane pira-pira perkara saking dingerteni fi zikriha ing dalem nutur maklumat. Gak iso milah maklumat iki kanggo iko lek maklumat iki kanggo iko maklumat iki kanggo umum lek maklumat iki tak nggo dhewe. Lah niku gak iso milah-milahno niku iku min wujudi jahili sebab saking anane budune wong alim mau malah. Terus nek diwangsuli malih ambisi ingin menjawab segala yang ditanyakan, ingin mengungkapkan segala yang disaksikan, dan ingin menyebut segala yang diketahui, itu justru menjadi tanda yang jelas bahwa orang itu bodoh. Bodoh. Nah, kalau sama ini deh, kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Mungkin itu mungkin nyangkut banyak hal. Hubungannya kalian masyarakat. Wong tengih waktu ni gue jadi persoalan. Belum jauh gue ni, jadi lah sering ngertos nopo-nopo sih. Tidak hanya ni tonggola, malah sama ngomong-ngomong ni neng toko. Lepas tu kan terus kampung jadi geger. Lagi kata dari sini, tadi gue lambat perkara, gak kuat ngempet, gak kuat ngempet segala sesuatu yang dilihat dia ingin mengungkapkannya. Atau kalau soal pengetahuan segala sesuatu yang diketahui baik itu secara taklim maupun secara takarub maupun secara faid laduni ngelmu itu prosesnya yang penting proses belajar mengajar nampak informasi yang guru ditampak murid nonton kalanya ilmu itu karena takarub nonton Allah jur diparingi ilmu. Enten kalane ngelmu niku ya ora njaluk nek ya ora takarup ya merem-merem ngerti ngoten. Niku enten sing ngoten niku lah. Bu proses sing ngelmu niku kondi. Tidak semuanya boleh diungkap. Minimal kudu ngerti papan lan tempat. Niku lima kalen makal, walikul lima kalen makal. Setiap makom, setiap suasana, setiap kondisi itu ada ungkapan-ungkapannya sendiri. Dan setiap ungkapan itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kudu sakit milah. Nah, nari kau milah ini jadi penggawean. Jadi situlah kecanggihan orang. Kecanggihan orang, kecanggihan pemimpin, kecanggihan orang pinter dalam hal memilih. Iki sing tak omong nek sak pira sisih endine. Apa yo kudu tak bolne kabeh apa tak kei sak pucuk ngono ae ben dipikir dhewe. Milah-milah ngoten iki. Niku termasuk wong bijaksana atau tidak ya di situ. Kadang lagi lek diungkapno tadi. Jadi bahaya. Tidak seluruh ilmu bisa diungkapkan. Nah, itu yang diungkapkan malah bahaya. Niku. Pun. Sak terusipun nyangkut soal akhirat. Begitu pula pengetahuan-pengetahuan tentang akhirat. Niku yang penting kena dibedhek saat ini. Gitu nih. Senajan jenengan mungkin krono atine resik mungkin wis didudun aku sampean mlebu swarga niku mboten kenek sampean sama dudu-dudune mboten kenek aku mimpi ngene mboten kenek dudu-dudune nek tata krama lho nggih tata krama niku mboten-mboten kok soal halal utawa haram tata krama niku. Napa malah jenengan pengen ngerti bukti takok sembarang kali pengen ngerti bukti ini saiki. Saiki lho, kesusu saiki. Wong lek belum salat arep oleh ganjaran. Ji, bukti di ganjaran. Ngerti iki lho. Tunggale ngoten niku. Dedalah sing ditakoki ya pengen jawab, ya malah ruwet. Ji, bukti di ganjaran. Lho bukti ne kowe ya buat gawe getu. Ya ora duwe. Masa lah kau nyebadah ngedu gak tiga ini opah harus misalnya secara tidak sadar terjebak bila ganjaran ini dianggap opah ewang ibadah lah opah ini gitu oke okay. Nah, mulai tenggeriki gak ada soal akhirat soal akhirat ini ku hakikatnya ganjaran ini ku yang nopo hak DKT widu dari orang ora usah diungkap-ungkap, ora usah diomong-omong nih. Yakini mau nih gue nek. Yang penting orang dikongkan ngungkap, yang penting kongkan percaya. Percaya lah, ngerti tadi. Saat ini, nek jenengan takut, kayaknya ini apa? Kok Gusti Allah nggih ngiming-ngiming ganjaran? Nek gue takut ini kayaknya apa? Ya ben Gusti Allah dhewe sih. Jawab apa cerita kau aku loh. Cuma pemahaman yang bisa kita pahami soal hakikate mbo kudu muni kan loh. Kudu muni soal hakikate mbo. Tapi kalau pengen mencari hikmah di antara hikmah, loh tentu kudu. Yang bisa kita pahami adalah li innama ja'alat daral akhirata mahalan li jazai ibadihi almu'minin li anna hadhihi daru la tasau ma yuridu an yu'tiyahum wa li annahu ajalla aqdarahum an ayu jaziyahum fi darin la baqa'a laha. Jadi untuk wabah ibadah sampean kuntut idole sakniki. Hasilate apa niku apa? Niki nyangkut soal tata krama malih. Gitu lho nggih. Jenengan kok nuntut wabah ngamal ibadah sampean terus jazak. Jazak niku panenane. Panenane kuwi dudu walesane tanduran ta. Panenane ya terusane wong nandur. Terusane kuwi dudu diwales. Terusan itu duduk piwa piwales. Inna majalangin peskirim dada akan sopoh Allah adarul akhirat yang omah akhirat tidak ada akan mahalan yang panggonan lijazak ibadih maring males males biro-biro kawulane Allah al-mu'min yang akan kodoh iman mergoli anna hadihidaro Krono saat temen iki iki omah iku lata sawara amot apa tidak maeng barang yuri tukang ngeresakan sapa Allah ngeresakan anyuk tiai yang toparing sapa Allahum ing mu'minin. Salah satu hikmah mengapa ganjaran itu kok di akhirat, pahala jazak itu kok di akhirat, karena di antara hikmahnya adalah dunia ini tidak muat, dunia ini gak mampu nompo nopo sing dikersane Allah yang diinginkan Allah untuk memberi orang-orang yang mukmin tadi. Benar ya Allah, peparingi Allah sekarang diparingi orang mukmin niku mboten sedeng lek didelek teng dunya niku. Coba ini dulu lawan bayang, no upomo ni, upomo, upomo mawon. Anjur wong bar salat terus, oleh kubi, buka sajadah saya ketahu. Anjur wong salat buka sajadah saya ketahu, buka sajadah saya ketahu. Upomo ngoten. Dah kok malah dulu sulap eh? Saat dulu dunjuk duit kafe. Ya malah dituku kabeh sing dodol ora enak. Niku lek wujud duwe, lek umpamane wujude niku wujud blo, terus gudange wong sitok niku arep pira? Salat sepisan sak kintal, sepisan sak kintal. Bendina oleh gula 5 kintal sik wong sakmene akeh do salat kabeh niku terus donyane keberkahan gula. Ini lho sewu. Napa sing badhe diparingi Allah niku nek diparingi rasa niku mboten muat. Mboten muat. Hikmah sing kedua wali Allah ulang krana sak temene Allah iku ajal lah ngagungaken sapa Allah. Aqdaruh min kira-kira pangkat derajate wong mukmin. Diagungno an ayu jazia saking yen to males sapa Allahumma mukmin pidare ning dalem omah labako akan ora ana langgeng iku mujud lah kedhidar. Allah niku lek paring mboten purun paring terus bar niku dendek niku. Allah niku lek paring pengen sing sak terus e. Hikmahe ngene, mulane mboten dicerat tentu mergo donya niki terbatas, waktu terbatas. Jenengan iso menikmati sugih paling-paling ya sak umure urip bar iku wis ora sugih neh. Dadi mbang weweh kok ana watese ngono ya. Kon ngempet lah dinungkas. Ning akhirat ae digawe paweweh peparing sing mboten terbatas. Perbandingan niku terbatas karo tidak terbatas. Inna maji'ila. Sang pesene didadekake napa sawabul mukminin pira-pira ganjarane wong mukmin. Bidaril akhirat ing dalem omah akhirat. Bima ing dalem hikmah, zuhara kang pertela apa malana kedhuwit kita. Oleh didadekno ning akhirat iku mang liwat jaha ini krana ana alasan loro. Ana wajah loro. Menurut apa yang kita pahami, di situ ada dua alasan. Nomor siji, ahadu mautai salah si jime wajah ini iku anak dunia saat temenin dunia iku lata sangwara bisa amat apa dunia maeng barang yuridu kan ngeresahkan sopa Allah anu iya ingin to paring sopa Allah ing ing mu'minin rupane min anwa'in na'im saking pura-pura macam-macam kenikmatan khisan ing dalem wadah ketinggalane wa maknanya ing dalem maknanya. Artinya kenikmatan di akhirat yang akan diberikan Allah baik secara wajak hitung-hitungannya gula bertonton dan bergudang-gudang tadi ataupun makna, artinya makna itu nilai dibalik nikmat berupa rasa kebanggaan, kesenangan, ketentraman itu jadinya makna apa? Baik maknanya maupun kahanannya apa kahanannya itu pun kedua-duanya enggak mungkin bisa dinikmati di dunia ini secara plek niku mboten saged. Menawa widodari ayo kaya apa lek jeneng widodari kok manggon ning dunya. maknanya bidadari jadi hilang. Maknanya bidadari jadi hilang. Manggone ning dunya. Padahal padahal kok diarani kisan wa maknane wae. Amal khisi, ana pun utahe nikmat sing bangsa khisi, bangsa ketinggalane. Mergo fa inna fali anad dia mongko krana sak temene dunya iku mutadaniatul masafati. Cecek jarake. Dayyiqatul aktori kan rupek perjajahan. Dunya niku ciut, dunya niku pendek. Dah moko kenikmatan sing badhe diparingi oleh Allah Taala niku. Ngoten. Niku luar biasa. Atus sing didhawuhi Rasulullah wa yu'ti. Padahal bakal maringi sapa Gusti Allah Taala li ahadil mukminin kedua saben siji-sijine pira-pira wong mukmin fidaril akhirat yang dalam omah akhirat. Bisa mari fi mulkin wahidin ing dalam kerajaan siji minum saking ahadil mukminin. Kama warata fil khabari kaya keterangan warodakan tumeka apa mafil khabari dalam hadis. Maringi apa Gusti Allah? Maringi masirata khamsi miati amin ing perjalanan 500 tahun. Jarake niku lho jarake. Cara sawah wonten antarané batas sing lor sampai batas sing kidul ngomong dikai sawah wonten. Niku lek dilakoni 500 tahun lagi tok pinggir. Sawahe sampean pirang jangka. Lho niku wong siji lho. Setiap satu orang akan diberi kerajaan oleh Allah yang luas kerajaannya itu kalau mau ditempuh perjalanan 500 tahun. Niku satu persatu orang mukmin biasa, pokoknya orang duwe iman wonten tok. Yo mbuh salat, mbuh ora salat, pokoknya sing penting duwe iman dan sudah bener-bener nanti ada masuk surga. Niku jatah paling elek iki gak bener. Niki jatahe wong paling Nah. Paham adonuka. Fama mongko kaya mongko kae apa iku zonuka penyana sira bi khawasihim kelawan pira-pira orang istimewane mukmin. Lah wong mukmin sing istimewa istimewa terus jatahe saiki. Lah kok ngono didum saiki yo ora sedeng. Tanya betul sedeng. Saman mlaku ning Sabang dudu merah oke pinten wulan. Paling setahun insya Allah menjugi gitu. Lagi 500 tahun. Berarti 500 Indonesia. Di negara teng dunia ini kan namung pinten. Gila. Harus. Rato. Rato. Walaupun siapa yang ingin menghadirkan surga itu di dunia ini, itu sesuatu yang mustahil. Gambar-gambar surga lah orang pas. Gambar film, mau film cerita widodari karo malaikat. Alas, ada apa-apa nih. Re, wong dadi nganten iki sakjane lak niru karo Nabi Adam teng surga, ya kesel. Nabi Adam kali itu Hawa dadi nganten teng surga, pengiringe para malaikat, perhiase widodari. Suarga dirubi-rubi kaya umbul-umbul lah diomongi kaya umbul-umbul terus diterakno ning kene lembungan paling-paling seliwir-seliwir omahe malah molor kecantol wong sing laden-laden ora sida apik malah jadi resek niku teng nduk nduk lha menawa sama jaluk saniki dituruti ternyata malah dianggap korupsi ya. Gitu ya usah orang usah orang usah susu orang usah kesusu jalan usah iki fatabi kumong kau jadi rupak Lama halat halnya mesti apa masafat dunia jarak itu yo angkul lihat ijazahim saking keseluruhan tu walasih wong mukmin mesti mesti kak sedeng orang rupak itu yes sumpek sempit orang semua ruang mukmin dua ruang dua wa amal makna ana perutai kesempitan itu yo secara maknawi mergono kok secara nilai maknawi nilai nilai ini kalau secara secara ukuran kisin itu secara ukuran wadah nih. Secara nilai, derajat penilaian paling anak dunia mengkau satu menit dunia ku mausu matun diparingi jeneng bidana hati kelawan jeneng ino wanaksilan kurang wal khosasatilan asor wal hakorotilan lan remeh dunia diremeh bayar asor ino lan selalu kurang boleh pokoknya bisa negatif-negatif itu juga terbatas gitu. Dunia ini lagi ini wong manganan enak pol-polannya jadi tayo bolak-balik lagi kelambi api jadi gombal buju ayu jadi mak lampir jadi wis tuwek jadi mak lampir madul-madul suren gak kober ngeliling putune wedi kabeh dunia ini mesti kurang berarti ini jadi mantel siji kurang loro jadi mantel lo kurang lagi itu kurang kurang dunia ini kurang kos asah nih asor ino remeh dunia ini remeh tapi gak remeh remeh dunia ini mayar berdua ya remeh mayar gelatrak nah wal asya utai pira-pira suwiji-wiji alatikang yatana amukang kang nompo nikmat ya kelawan asya sopo alu janati ahli suar kok iku umurun pira-pira perkara syarifatun kang mulya rohi atun kang luhur secara nilai dan keluhuran di dunia ini kalau toh di dunia dianggap enek wong luhur puncak luhure wong dunia itu apa sih? Pangkat yang paling luhur teng dunia ini saat ini apa? Raja lah. Presiden lah. Presiden. Dan presiden itu rek didelok teng dunia dia. Malah jadi buruh. Jadi peladen sing di presiden itu. Mereka manggone teng endi? Lek nek presiden kok gak mampu laden-laden, ya dikuyu aku. Dan delalah, arep laden-laden dialang-alangi. Ben ora iso laden. Laden. Delalah ya nasibe. Jadi dunia niku asor, nah ahli swarga niku sing ditompone ku bangsa sing syarifah rafi'ah. Kama ja'a fil akhbar kaya keterangan. Ja'a kang teko apa fil akhbar ing dalam pira-pira hadis. Dawuh Kanjeng Nabi tasmundi inna mau bi asautin sak temene nggon nyentelno. Pecut cemeteng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairun luwe bagus minat dunia ini barang saking dunia wa malan barang fiah kang tetep ing dalam dunia gun nyentelno pecut pecut sing digun gelak jaran itu lho kemudian pecut tetak ini digun deleh deleh pecut ini ini ku cara dihitung nilai ini ku luwe apa ini ku kan di dunia saya isi dunia saya isinya ini nopo masih paling api sama roping pindoping telu bosan iya bosan sama roh enak wong wayu wong berdina petok ya wale orang gumono ya ayu ya tetap mawan tapi mesti gak ingin memperhatikan lagi Makanya jadi orang sandunya berlomba-lomba untuk berinovasi, memperbarui segala sesuatu untuk ketok baru, ketok baru, ketok baru. Lek-lek, dapat dengan swarga itu? Boten. Boten itu istilah waleh. Jadi jenengan sing sok dikai widodari sampai atusan, yo ora waleh. Nek Mbahe Wahab Tamak Beras almarhum nek gambarne sok wong sing duning swarga iki ra koblos walan. Gambarane ora kober swalan. Mergo gak waleh. Sampeyan bayang. Sing wis tau duwe bojo, sing wis tau ngrasakno duwe bojo. Pas ngoten iki lho, pas sing ngoten iki sing pol ngoten iki. Niku lak ngenten teke nggih, paling namung pirang menit ngoten tok nggih. Ala ora sampai menit. Bar niku wis karek boyoke nggih to nggih. Lek moko tira sing Imam Ghazali nikmat teng swarga niku nikmat eta lho niku. Dereng mengke puncak pertemuan nek kali Allah, dereng mengke macam-macam hiburane sing teng mriku. Nembe mlebu netok teng swarga niku penake kaya ngoten niku ning terus garemen. Tapi betul kenek niku. Lha apa manusia aku teng donya kok enek wong ngono. Ya kener. Ya malah kelengar ya petak terus ya malah kelengar negeri apa ini wong bunga dadak bisa lorok jantung susah dadak ya bisa mati magone ini dunia tapi yang terakhir nikmat yang paling puncak yang dunia itu ya kuwi terus yang mau jadi dan itu cuplian cuplian dari sana cuplik ning kene sithik ben kowe melek ndang mara ning akhirat. Nah, moko sok ning akhirat ngono kuwi terus. Nuju ampun zaman padano. Jima panjenengan kalih garwan jenengan jenengan teng donya niki karo jimae jenengan teng widodari teng kok mboten sami wong. Manggone tok rasane kaya jima. Lah terus oleh terus kumpul widodari piye ya wis. Enten sing nate kula critakne nggih, enten kiai nate ngipi petuk widodari, ngipi tok. Tangi ku muni kepethuk bojone mesti mutah. Mboten niku sampe 40 dina. Padahal kepethuke ngipi. Ngipi petuk widodari teng swarga, terus tangi, terus tangi. Betul itu dari buju ni diwi tentunya niki roh ni pun mutah. Ben? Lah sadar kadek banget. Wa inna nuro siwari haura lansak temene cemlerete gelange piro-piro itu dari iku yutmisu bisa ngerdobaken nuros samsi ing cahayane srengenge. Piye? Wis ora iso zaman. Nek jaluk ning kene gak iso. Lha kok ora diungkap nek pangkat gak iso ngungkapne. Nek sampean nenten srengenge ngeten iki. Yo jauh, lampune sampean padani. Di pantai ini. Niki pun buatan fungsi loh. Lah, ya. Niki padahal kena mendung. Niki kan padangnya lampu niki redup mergo enek srengenge. Padahal srengenge ini kena mendung udan kaya ngene. Dan kok enek cumlerete gelang. Cumlerete gelange widodari niku ngredup loh srengenge itu padane kaya apa? Ah, sepuluh lah. Nah, itu lagi ngebek gelang kalau ada yang dunia, itu lagi ngebeknya pirang tau. Ngebeknya pirang tau. Mulanya harus, wis toh, yakin mawon, sama ini mulia banget. Mulia, banget jenis saya cuma ketok mulia panjang cek ning dunia ya mungkin Pak panjang cek ning dunia sedang ini ya mungkin-mungkin kalau panjang dengan sedoyo saya setelah itu diselamatkan Allah tetap gak ada keimanan karena gandengannya mesti mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir dan itu mesti gandengannya itu Pak Yukrim jarau, Pak Yukrim doipahu itu mesti kaitannya tanya. Jadi paringi selamat sedaya, paringi manfaat sedaya. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa radhiyallahu ta'ala barakatuh wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'mahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma shalli ala sayyidina Muhammad allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة